الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Mayassar fi Dhaw'i Al-Kitab Was-Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Ada tanda-tanda qara'in, penguat-penguat yang menunjukkan hal tersebut. Apabila itu dilakukan dengan sengaja, lalu diarahkan kepada seorang manusia yang tidak dihalalkan untuk ditumpahkan darahnya, maka dia termasuk seorang yang dihukumi melakukan pembunuhan dengan sengaja yang memiliki konsekuensi hukum. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hukmu qatlil amdi, hukum melakukan pembunuhan dengan sengaja. Maka di sini al-muallif rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang konsekuensi hukum seorang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Liqatli al-amdi hukman, membunuh dengan sengaja ada dua hukum yang harus dihadapi oleh si pembunuh ini. Yang pertama hukmun ukhrawi, hukum di akhirat. Wa huwa tahrimul qatli, dan telah diterangkan hukum membunuh di dalam syariat Islam adalah perkara yang diharamkan, bahkan termasuk di antara dosa yang paling besar yang membinasakan pelakunya. Wa li fa'ilihi al-ithmul 'azim wal 'adzabul 'alim illam yatub, dan bagi pelakunya akan mendapatkan dosa yang sangat besar, siksaan yang pedih apabila dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, au ya'fu Allahu anhu, atau Allah azza wajal memaafkannya. Karena hukum asal melakukan pembunuhan kepada seorang muslim dengan sengaja tanpa hak merupakan dosa yang sangat besar, namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, sehingga kedudukannya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah azza wajal. Jika Allah menghendaki maka Allah menyiksanya, dan jika Allah menghendaki maka Allah mengampuninya. Dan apabila Allah azza wajal menyiksanya, maka siksaannya merupakan siksaan yang berat, siksaan yang sangat berat. Maka dia harus menghadapi laknat Allah, kemurkaan Allah, azab yang sangat pedih, dan waliyadu billah menyebabkan kebangkrutan pada yaumul qiyamah, di mana dia akan dituntut oleh orang yang membunuhnya pada hari kiamat kelak, sehingga pahala-pahala yang dimiliki oleh si pembunuh ini apabila dia memiliki pahala amalan, maka akan diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, yang dia tumpahkan darahnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Sekarang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam dan dia kekal di dalamnya. Allah tabaraka wa ta'ala murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang besar. Ini berkaitan dengan hukum akhirat. Yang kedua, hukum duniawi. Adapun hukum yang akan dia dapatkan dalam kehidupan dunia. Faitarattabu ala qatlil amdi al-qisas illam ya'fu awliya'ul maqtul. Maka membunuh dengan sengaja akan berkonsekuensi hukum qisas, ditegakkannya hukum qisas, yaitu dia harus dibunuh pula. Sebagaimana dia membunuh, maka dia pun harus dibunuh. Illam ya'fu awliya'ul maqtul, apabila para wali yang terbunuh ini tidak memaafkannya. Apabila para wali yang terbunuh tidak memaafkan, mereka tetap menuntut agar orang tersebut ditegakkan kepadanya hukum qisas. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian penerapan syariat qisas. Orang merdeka dibunuh, maka ketika seorang merdeka membunuh orang merdeka lainnya, maka dia pun hukumnya dibunuh. Budak dibunuh ketika membunuh budak. Wanita dibunuh ketika membunuh wanita. Dan bahkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan hukum wanita dan laki. Jika laki membunuh wanita, maka dia pun dibunuh. Tegakkan kepadanya hukum qisas. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai', dan siapa yang diberi maaf dari saudaranya. Yakni para wali yang terbunuh tersebut memaafkan. Fattiba'un bil ma'ruf. Maka bagi yang memaafkan mengikuti si pembunuh tersebut. Mengikuti si pembunuh. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya menuntut kepada si pembunuh untuk membayar diyat. Menuntut kepada si pembunuh untuk membayar diyat akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Karena membunuh keluarga dari yang menuntut tersebut. Wa ada'un ilaihi bihsan, dan bagi si pembunuh untuk membayarnya, menunaikannya, menyerahkan diyat itu kepada keluarga si pembunuh, keluarga yang terbunuh dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, tidak menunda-nunda, tidak menyebutkan berbagai macam alasan untuk menghindari pembayaran diyat. Maka dia harus membayar diyat. Jadi ini dua keadaan yang telah disebutkan oleh al-muallif. Apabila seorang membunuh dengan sengaja, maka yang pertama dia ditegakkan kepadanya hukum qisas. Ini yang pertama. Apabila kerabat dari yang terbunuh tidak memberi maaf, mereka tetap menuntut untuk ditegakkannya hukum qisas, maka hukum qisas harus ditegakkan. Yang kedua, ketika kerabat yang terbunuh memaafkan, sudahlah, ya, tidak perlu dia dihukum qisas. Namun kami menuntut untuk ada pembayaran diyat. pembayaran diyat, nanti akan diterangkan pembayaran diyat yang ditentukan dalam syariat. Wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharain imma ayyafu wa imma ayyuqtal. Barang siapa yang terbunuh seseorang dari keluarganya, maka dia boleh memilih satu di antara dua pandangan, terserah dari pihak keluarga. Imma ya'fu, apakah mereka memberi maaf kepada si pembunuh dengan konsekuensi pembayaran diyat, wa imma ayyuqtal, dan ataukah dia memilih untuk tidak maafkan sehingga si pembunuh tersebut dibunuh untuk menegakkan hukum qisas. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, imma ayyuqada wa imma ayyufda, ada dua pilihan, apakah yuqad, yuqad qawat maksudnya qisas, dia dibunuh, ditegakkan hukum qisas padanya, wa imma ayyufda, ataukah ada pembayaran fidyah atau diyat yang diserahkan kepada kerabat yang terbunuh. Fa waliyud dam mukhayyarun bainal qisas awil afu bila muqabil aw akhdhud diyah. Maka waliyud dam, kerabat orang yang terbunuh tersebut, kerabat orang yang terbunuh tersebut mukhayyar, maka dia diberi pilihan berdasarkan hadis tersebut di atas. Pilihannya al-qisas, apakah ditegakkan hukum qisas, atau al-afu bila muqabil, atau memberi maaf secara mutlak, memberi maaf tanpa tuntutan pembayaran diyat. Keluarganya mengatakan, sudah, tidak apa-apa, kami tidak menuntut agar dia dieksekusi, kata mereka. Lah terus gimana? Sudah, kami maafkan. Apakah ada kewajiban pembunuh membayar diyat? Oh, enggak perlu, enggak usah, kami maafkan. Padahal diyat itu jumlahnya besar, 100 ekor unta. Jumlahnya besar. Ya. Maka disampaikan, apakah Anda tidak menginginkan adanya pembayaran diyat dari pihak si pembunuh jumlahnya sekian? Kalau 100 ekor unta itu kalau dirupiahkan berapa? Berapa M gitu. Jumlahnya sekian. Kata kerabatnya, kami tidak menuntut apa-apa, sudah, biar. Ya. Maka berarti tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan dari pihak keluarga untuk membayar sepeser pun, maka pembayaran diyat gugur. Nah, pembayaran diyatnya gugur. Illa ayyassaddaqu au akhdud diyah, atau mengambil diyat. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Wahya badalun alil qisas, dan itu sebagai pengganti dijatuhkannya hukum qisas. Walahu sulhu ala akthar minha, dan boleh baginya, bagi pembunuh untuk melakukan suluh perdamaian yang lebih dari jumlah diyat. Ini yang keempat. Jadi ada empat cara kaitannya dengan antara si pembunuh dengan pihak keluarga yang ditinggal, yang terbunuh. Yang pertama, apakah mereka menuntut qisas? Yang kedua, mereka memaafkan, menjatuhkan hukum qisas, dan bahkan tidak menuntut apapun, walaupun pembayaran diyat. Berarti gugur. Yang ketiga, mereka menjatuhkan hukum qisas, namun ada gantinya, yaitu pembayaran diyat. Ini yang ketiga, pembayaran diyat. Yang keempat, bahwa pihak pembunuh ingin sebagai bentuk suluh, ingin berdamai, dia ingin membayar lebih daripada jumlah diyat. Kalau misalnya kita menganggap pembayaran diyat 100 ekor unta, misalnya senilai dengan anggaplah 2M misalnya. Satu ekor unta berapa sih? Anggaplah ya pokoknya anggaplah 1,5M lah. 1,5M itu pembayaran diyatnya. Karena si pembunuh ini orang kaya, dia bukan cuma punya M tapi punya T misalnya. Maka dia mengatakan, saya tambah, saya ingin ngasih 5M misalnya. Saya ingin memberikan 5M sebagai bentuk kesalahan saya. Saya ingin berdamai dengan pihak keluarga yang terbunuh. Saya mengaku inal perbuatan dosa. Saya waktu itu gak bisa menahan emosi. Akhirnya dia ingin berdamai 5M. Tidak mengapa, boleh. Jadi ini 4 cara hukum yang berkaitan antara si pembunuh dengan yang pihak keluarga. Qala al-Muwaffaq, berkata al-Muwaffaq maksudnya Ibnu Qudamah rahimahullah, la a'lamu fihi khilafan. Aku tidak mengetahui ada perselisihan ulama dalam hal ini. Jadi diperbolehkan 4 cara ini. Li hadithi Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi marfu'an, berdasarkan hadith Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala 'amdan, barang siapa yang membunuh dengan sengaja, dufi'a ila awliya'il maqtul, maka diserahkan kepada pihak wali keluarga yang terbunuh. Fa in sya'u qatalu, apakah jika mereka menginginkan, maka mereka menuntut qisas, menuntut bahwa mereka ingin orang itu terbunuh. Wa in sya'u akhadhu diyah, dan apabila mereka ingin, maka mereka mengambil diyat, menggugurkan qisas, lalu meminta penggantinya, itu pembayaran diyat. Pembayaran diyat wahiya 30 hiqqah, yaitu 30 ekor hiqqah unta, ya. Yang dimaksud hiqqah yaitu unta yang berusia 3 tahun memasuki tahun yang keempat. 30 ekor. Wa 30 jada'ah, dan 30 ekor jada'ah. Yang dimaksud jada'ah yaitu unta yang sempurna 4 tahun memasuki tahun yang kelima. Itu berjumlah 30 ekor. Jadi sudah 60 ekor. Wa 40 khalifah, dan 40 ekor unta yang berusia khalifah. Yang berusia khalifah, yang dimaksud khalifah yaitu unta yang dalam kondisi hamil. Unta yang dalam kondisi hamil 40 ekor. Jadi luar biasa. Ini pembayaran diyat 100 ekor unta. Jadi kalau kita menganggap saja, anggap satu ekor unta itu 10 juta. 10 juta. 100 berapa? Hah? 1M ya? 1M. Nah. Wa ma sulihu alaihi fa huwa lahum. Ya. Dan apa yang disepakati dalam sebuah perdamaian, maka itu terserah mereka. Nah, ini yang disebutkan tadi. Poin yang keempat. Ketika pembunuh mengatakan, saya ingin membayar lebih dari jumlah diyat, lebih dari 1M. Maka terjadi kesepakatan, tidak mengapa. Wa dzalika tasydidul aqli, dan ini adalah merupakan bentuk yang menguatkan, ya, bentuk yang menguatkan, yang menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang berat, yang besar akibatnya, sehingga diberatkan al-aql. Al-aql yaitu pembayaran diyatnya. Pembayaran diyatnya besar sekali. Wa afuhu bila muqabil afdal, namun memaafkan pihak keluarga, memaafkan si pembunuh tanpa ada penggantian apapun, tanpa pembayaran diyat atau yang semisalnya, ini lebih afdal, liqaulihi ta'ala wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kalian memberi maaf lebih mendekatkan diri kepada taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Itu asal hukumnya, bahwa memaafkan itu lebih baik. Namun kadang-kadang ada kondisi bahwa menegakkan qisas untuk orang ini lebih afdal. Mungkin disebabkan karena dia haus darah, dia suka membunuh, dia sangat mudah untuk menumpahkan darah orang lain, dan dia suka merusak, dia sering menyakiti orang lain. Maka menegakkan hukum qisas terhadap orang tersebut agar kemudian dia tidak lagi melakukan kerusakan terhadap yang lainnya, yang demikian lebih afdal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.